وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mati ini mikirnya. Apa ini sendiri? Wabaat. Nah. Bentar. Itu bisa. Enggak. Hah? Baterainya habis mungkin. Ya, lanjut. Babul atfi. Wal atfu naw'an. Atfu bayanin wa atfu nasakh. Atof, atof itu ada dua, atof bayan dan atof nasakh. Fa'athul bayan mahuwa tahbi al-mushbihu lina'ti fi tawdihihi wa matbu'ihi in kana ma'rifatan. Nahu aksama billahi Abu Hafsin Umara wa takhsisihi in kana nakiratan nahu hadha khatamun hadidun bi rafqi. Ya. Ataf ada dua, ataf bayan, ataf nasakh. Kalau ataf nasakh yang kita kenal, jaa zaidun wa amrun, itu ataf nasakh. Nah, sekarang yang dibahas adalah ataf bayan dulu. Ya. Ataf bayan kata beliau. Ya. Huwa tabi' atau bayan, dia adalah tabi' yang mengikuti. Ya, dia adalah tabi' yang mengikuti al-mushbih yang dia menyerupai lina'at dalam mentaudih matbu'nya, dalam menjelaskan matbu'nya, kalau matbu'nya ma'rifah. Contohnya aksama billah Abu Hafs Umar. Abu Hafs yaitu Umar bersumpah atas nama Allah. Atau yang fungsinya mentaksis, mengkhususkan kalau dia nakirah. Ya. Contoh, hadha khatamun hadidun. Ini adalah cincin besi. Baik. Dengan dirofa. Nah, ini atof bayan. Baik. Wa yufariku an-na'ta. Sebagian ada yang menyatakan atau bayan itu sama dengan badal. Nah, atau bayan ini berbeda dengan na'at dari sisi apa? Fi kaunihi jamidan. Nah, kalau na'at itu dia mesti mustaq. Ya. Yang namanya mustaq itu ada berapa amr? Empat. Apa aja amr? Iya. Yeah. Apa aja Iqbal Mustaq? Simfa'il udah, musyabah, musyabah. Simfa'il. Iya. Yeah. Iqbal. Panji. Hah? Ada. Apa ya, Iqbal? Musyabah bi. Ah, sifat musyabah satu lagi. Isim tabdil. Muawwal bi mustaq apa aja Remon? Isim syarah satu, isim mausul dua. Hah? Dzu bermakna sahib tiga. Nisbah udah, Indonesia di Maski. Hah, terus jumlah. Jumlah ya, ada syaratnya. Lah. Yang manutnya nakirah. Baik. Berikutnya, qala. Dia berbeda dengan na'at fi kaunihi jamidan. Kenapa? Karena si ataf bayan ini dijamid ghairu muawwalin bil mustaq, yang tidak dapat ditakwilkan ke mustaq. Wa na'tu mustaqun au muawwalun bil mustaq, sedangkan na'at dia mustaq atau ditakwil ke mustaq yang tadi yang kita bahas. Wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'ati min min asharatin. Nah, dia mengikuti dia mengikuti si ataf bayan ini matbu'nya, matbu'nya pada 4 hal. Jadi 10 perkara. Fi wahidin min aujih li'rab, satu dari 3 i'rab, as-salasah, rafa, khafat, nasab. Kemudian wa fi wahidin min at-tarkir wa ta'nis, salah satu dari mudzakkar atau muannas. Wahidin min at-ta'rif wa tankir, salah satu dari ma'rifat atau nakirah. Wahidin min al-ifrat wa tasniyah wal jam'i, dan salah satu dari mufrad, tasniyah dan jamak. Wa isihu fi atfil bayan an yuraba badal. Ya. Dan boleh-boleh saja, kata beliau. Ya. Badala kullin min kull. Ya. Ya, boleh ghaliban. Ghaliban. Ya, fil ghalib. Ya, dalam ataf bayan ini dianggap sah saja mengirabnya sebagai badal kull min kull. Ya, kebanyakan begitu. Sudah bisa dipahami sini? Ya. Ya, kita baca syarahnya. Ya, saya malas bacanya nih, mau ngopi. Mau baca antum lah. Ya. Siapa? Si ini. Suyudi baca, Suyudi. Ini adalah bagian yang kedua, ya, dari tawabi. Terus. Ya, yaitu dia secara bahasa adalah ruju'u ila syai' ba'dan insiraf, ya, anhu. Ya, secara bahasa dia adalah rujuk, merujuk kembali kepada sesuatu hal. Ya, setelah dia insiraf, setelah dia berpaling, setelah dia berpaling darinya dia kembali lagi, setelah dia berpilak meninggalkan dia balik lagi. Itu secara bahasa, ya, atof, babul atof. Terus ulang-ulang wal kalamu al ana fihi, terus istilahan nawan secara istilah, ya, dia ada dua macam. Secara istilah dia ada dua macam, ada ataf bayan wal kalam wal anfihi, pembahasannya tentang ataf bayan saat sekarang, dan juga ada ataf nasab. Ataf nasab saya ti akan datang nanti penjelasannya. Qauluhu at-tabi, ya, penjelasan dari al-hatabi ataf adalah at-tabi al-mushbih. Ya, yang dimaksud dengan tabi dia adalah jinsun, ya, sebuah jenis yasmalu jami'at tawabi', yang mencakup seluruh tawabi'. Wa qawlu al-mushbih lin-na'ti, yang dia menyerupai na'at, ya, akhraja bihi an-na'ta nafsah. Ya. Baik, maka ini mengeluarkan na'at itu sendiri. Dia hanya menyerupai. Ya, kan kalau menyerupai bukan dia, gitu kan? Amr menyerupai Raymond. Ya, Amr bukan Raymond. Ya, serupa dari sisi kejombloan. Ya. Tapi berbeda hakikatnya. Gantengan siapa ini? Ya, ini berselisih. Ya. Orang-orang yang menilai. Gak ada kesepakatan. Siapa yang paling ganteng? Ya. Li'anna syibah syai' ghairuhu. Karena yang namanya yang serupa dengan sesuatu hal, ya dia bukan dari sesuatu hal tadi, ya, bukan dia. Faka'annahu qala huwa tabi', ya, dia adalah tabi', ya, dia adalah tabi', tapi ghairu na'ti. Dia na'at, dia tabi', tapi bukan na'at. Terus lagi tadi. Bakiyatat goiro likauniha muaddiha mukhassisa. Nah, perhatikan sini. Ya, kata penulis di sini kan, dia serupa dengan na'at fi tawdih matbu'ihi in kana ma'rifatan wa takhsisihi in kana nakiratan. Ya, serupanya kayak begitu aja untuk menjelaskan kalau dia adalah ma'rifah, untuk mengkhususkan kalau dia adalah nakirah. Nah, isim begitu juga, kalau dia diberikan badal atau ataf bayan, fungsinya gitu. Nah, nanti kalau mubdal minhunya, kalau kita katakan sebagai badal ya, kalau mubdal minhunya nakirah, maka datangnya badal atau ataf bayan berarti fungsinya untuk mentakhsis. Nah, kalau datang dia dalam bentuk ma'rifah mubdal minhunya, berarti si badal atau ataf bayan fungsinya untuk mentaudih. Fungsi taudih sama takhsis sama fungsinya kemarin, murojaah lagi. Di pembahasan kemarin enggak? Kemarin. Ya. Hadza mitsalun li tawdihil ma'rifah. Belum ya? Ya, udah belum dibaca. Akhraja bihi baqiyatut tawabi'. Maka di sini, ya, dengan kalimat fitaudihi berarti ini mengeluarkan tawabi' yang lain, ya, taukid, ya, dan yang lainnya. Likauniha, karena tawabi' yang lain tadi keadaannya statusnya ghaira muwaddihatin. Ya, tanpa ada yang dia bukan menjelaskan. Bukan untuk mentaudih. Wala mukhassisatin. Tawabi' yang lain bukan pula untuk mentakhsis. Contoh badal. Contoh apa namanya? Taukid. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsu itu bukan mentaudih. Ya. Ja'a rajulun. Gak boleh. Gak boleh. Karena yang namanya mu'akkad dia mesti. Mesti apa? Ma'rifah. Ya. Dia bukan mentaudih tapi mentakid. Wa qawluhu, udah dibaca. Lanjut sini. Wa qawluhu namu aksana billahi al-hafsin Umar. Umar. Umar, cari selamat di sukun. Umar apa? Umaru. Apa irobnya Umaru? Ini lagi dibahas sini. Ini lagi dibahas. Ngesel ini. Ini lagi dibahasnya. Pak, ini ngeselin ini. Ini lagi dibahas, terus gak tahu. Wah, ini kacau ini. Ini lagi dibahas. Aduh, si Yudi. Apa irapnya si Yudi? Atau apa? Nasak? Atau bayan? Kacau ini. Terus, si Yudi baca lagi. Nah, tuh. Lihat, Abu Hafs bersumpah atas nama Allah Umar. Abu Hafs Umar bersumpah atas nama Allah. Ini contoh ya, datangnya ataf bayan atau badal Umar ini, dia apa fungsinya? Litaudihil ma'rifah. Untuk semakin menjelaskan ya, isim ma'rifah yaitu Abu Hafs. Ya, Abu Hafs. Maka Umar di sini ataf bayan ya, dari Abu Hafs. Dzukira dia disebutkan. Kenapa? Litaudihi Abi Hafsin. Untuk semakin menjelaskan si Abu Hafs. Ya. Saya pahami, lanjut lagi sendiri. Nah ini kalau nakirah. Sama kayak naat keserupannya gitu. Untuk mentaksis nakirah saja. Nah, ini khatabun hadi jadi hadidun. Hadidun fungsinya untuk mentaksis khatam. Ya. Khatam yang dia dalam bentuk nakirah. Ini adalah cincin. Cincin apa? Besi. Terus? Lebih rofa. Memangnya boleh dengan selain rofa enggak? Hah? Boleh enggak nasab, khafat? Boleh enggak? Boleh. Kalau nasab sebagai apa berarti hadid? Tamyiz. Ya, hada khatamun hadidan. Kalau khafat sebagai apa? Hah? Mudhofun ilaih yang maknanya min. Hada khatamu hadidin min hadidin. Ya, makanya beliau menekankan birafa dengan rafa. Artinya binasab wa bil khafat itu yajuz, boleh. Ya. Terus hada khatamun ini taksis dari nakirah hadid dengan rafa. Terus nah, yaitu sebagai atap bayan dari khatam dzikra ditaksisih, disebutkan untuk mentaksis. Ya. Juga firman Allah min ma'in sadid. Terus nah, ini sama ya, di atap bayan ya disebutkan untuk mentaksis ma yang nakirah. Ya. Terus dibaca berikutnya. Nah. Tepadol siapa? Niko. Ah, ya duet ini. Bibabai wal idopati Nah, benar gak tuh Niko bacanya? Sahib. Perhatikan sini ya. Dari mana tadi nikob? Birofa. Ya. Inna ma qayyadahu bidzalik. Nah, penulis, penulis Al-Mutabimah mentakhid dia ini menggariskan di sini dengan rofa. Li'annahu yajuz bihi an-nasb wal at-tamyiz, karena boleh saja dia dikatakan nasab sebagai tamyiz wal jar. Boleh juga di sini al-jarru alal idofa. Berarti kalau jar mudafun ilaih. Kama taqaddama fi babai at-tamyiz wal idofa. Ya, sebagaimana telah berlalu pada bab at-tamyiz dan idofa. Ya, barakallahu fikum. Wa inna ma sumiya hadha tabi' bayana. Nah, sekarang wa inna ma sumiya hadha tabi'u bayana. Kenapa sih tabi' ini disebut sebagai bayan? Ataf bayan. Ya, kenapa kok disebut sebagai ataf bayan? Ini annahu takrarun, karena dia berulang. Dia berulang. Jadi mengulangi lil awwali, mengulangi yang pertama. Tetapi bukan dengan lafaz dia. Kalau lafaz dia bukan, ya, bukan bayan, namanya takkid, ya, taukid lafzi, ya Zaidun Zaidun gitu kan. Ja'a Abu Hafsin Abu Hafsin. Ya, tetapi li muradihi, bi muradifihi, dengan muradifnya. Apa? Sinonim. Sinonim itu apa sih bahasa Indonesianya? Persamaannya. Li ziyadatil bayan. Apa fungsinya? Untuk semakin menambah penjelasan. Ya. Fa ka'annaka ataftahu ala nafsi. Seakan-akan Anda ketika menyebutkan aqsama billahi Abu Hafsin Umaru, seakan Anda mengatofkan si Abu Hafs dengan dirinya sendiri. Ya, begitu. Tanbihun. Urifa min qaulil musannifi al-musbih min na'ti. Nah, maka diketahui dari ucapan musannif di sini yang menyerupai na'at ila akhir annahuma yattafiqani fi tawdihil ma'rifati wa takhsisin nakirah. Bahwasanya keduanya, si atau bayan dan si na'at ini sama dalam urusan ini, mentaudih ma'rifah dan mentakhsis nakirah. Ya, artinya kalau di na'at man'utnya itu yang ma'rifah nakirah, kalau di atau bayan berarti yang ma'tufnya ini yang ma'rifah atau nakirah. Li'anna hunaka farqan, karena ya ada perbedaan baina taudihain, ya, di antara dua taudih yang ada pada ataf bayan dan na'at. Fa'atful bayan yuwaddihul matbu'a nafsah wa na'atu innama yuwaddihu ma'nan fil matbu'. Karena yang namanya ataf bayan, kalaupun dia menjelaskan matbu'nya, ya, apa ma'tufnya, itu menjelaskan matbu'nya itu sendiri. Ya. Ja'a Abu Amr Umar. Ya Abu Amr ya Umar. Umar ya Abu Amr. Ya. Wana'tu sedangkan na'at innama yuwaddihu ma'nan fil matbu'. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Nah, dia memiliki makna orang yang memiliki keutamaan. Si al-Fadilu itu ya bukan diri si Zaid sendiri. Paham? Faida qulta ja'a Zaidun akhuka kana al-maqsudu min athril bayani tawdiha al-matbu'i nafsi. Nah, kalau Anda katakan ja'a Zaidun akhuka, maka maksud dari atau bayan antum hadirkan, munculkan kalimat akhuka itu apa fungsinya? Untuk menjelaskan matbu'nya itu sendiri, dirinya dia sendiri. Zaid, Zaid yang mana? Ya akhuka. Your brother. Zaid yang mana? Zaid your brother. Oh iya. Tapi Zaid banyak sih. Enggak. Ya. Baik. Wa idza qulta ja'a Zaidun al-Karimu. Nah, ini berarti na'at ini. Kana al-maqsudu bihi minan na'ti tawdiha ma'nan fil matbu'i wa huwa al-karam. Ya, dia maknanya hanya maksudnya, maksud dari ini, dari na'at ini dihadirkan Karim menjelaskan makna pada matbu, pada man'ut Zaid. Zaid yang mana? Yang itu, yang dia dermawan. Nah, sekarang. Ya, mudah sini. Nah, Paris. Ya. Yang ngerti ni kau? Wa qawluhu yuwafiqu matbu'ahu. Dan dia ini pada matan yang mana nih? Yuwafiqu matbu'ahu. Oh ya. Dan dia selaras dengan matbu'nya dari pada 4 dari 10 itu ya. Ila akhir. Wafaqa ya. Wafaqa athful bayani fi hadzal hukmi an-na'ta al-haqiqi kama taqaddama. Si ataf bayan ini dalam hukum ini dia menyelisihi dia selaras sama dengan na'at hakiki, ya, bukan na'at sababi sebagaimana yang telah berlalu. Na'at sabab, na'at hakiki kan empat hal, gitu ya, sama. Ma'rifat nakir, ma'rifatnya atau nakirohnya, mufrad musanna atau jamaknya, i'rabnya yang tiga, rafa, khafat, nasabnya. Satu lagi apa? Mufrad musanna atau jamak, muzakkar atau mu'annasnya. Fa Umar fi misalil awal wafaqa matbu'ahu fi rafa. Pada Umar, aqsam billahi Abu Hafsun Umar, ini sama. Mengikuti matbu'nya dalam masalah kemarfu'annya. Wal ifrad sama-sama mufrad, wa tadzkir mudzakkar, wa ta'rif sama-sama ma'rifah. Ya. Ya, hadidun fil misal tsani khatamun hadidun wa faqa matbu'ahu fil salasati al-ula. Ya, ini selaras dengan matbu'nya khatam pada tiga yang pertama. Kemudian sama-sama nakirah. Hada khatamun hadidun, sama-sama tadzkir nakirah. Wa qawluhu wa yasihhu fi athul bayan an yu'rab badala kullin min kull ila akhir ay kullu ma sahha al-hukmu alayhi bi annahu athul bayanin sahha al-hukmu alayhi bi annahu badalu badalu kullin min kull bi'tibari kaunihi maqsudan bil hukmi, yaitu semua yang sah dihukumi sebagai ataf bayan, maka sah pula dihukumi sebagai badal kul min kul. Ini kalau ditinjau dari apa? Ditinjau dari maksud secara hukum. Likaunihi ala niyati takraril amil kal amsilati sabiqati. Karena dia itu seperti dengan niat mengulangi si amilnya itu sebagaimana contoh-contoh yang lalu. Maka Umar bin misalil awal yasihu ayu arba. Ya, Umar ini ya, boleh-boleh saja di-i'rab sebagai apa? Atful bayanin kama taqaddam. Di-i'rab sebagai ataf bayan. Wa isyu ayyu araba badal kul min kul. Dan juga boleh saja di-i'rab sebagai badal kul min kul. Li'annahu yasihu ihlaluhu mahallal awwal. Ya, karena boleh saja dia dipisah. Ya. Atau afwan, apa namanya? Dia menempati posisi yang pertama. Karena si Umar boleh-boleh saja menempati posisi Abu Hafs. Ya. Fa yuqal asab aqsamu billahi Umar. Wastasna ba'duhum min dzalika mas'alatan. Namun sebagian ulama nahwu mengecualikan ya mengenai permasalahan ini satu permasalahan. Wabaduhum mas'alatain, mengecualikan dua masalah. Wabaduhum aktsara, sebagian ulama nahwu lagi mengecualikan tiga. Oleh hadza qala al-musannifu ghaliban, oleh karena itu musannif menyatakan ya ghaliban, kebanyakan disebut atau bayan itu sebagai badal kul min kul. Nah, ولهذا قال المصنف غالبا اي في الغالب في الغالب استعمالهم, yaitu pada kebanyakan penggunaan ucapan ulama mereka ya. Kharaja min ghairi ghalib mas'alatani, enggak termasuk yang ghalib ini, kebanyakan disebut badal kul min kul, dua permasalahan. Tamtani fihima al badaliyatan, ya, dan dua permasalahan ini ya mencegah disebut sebagai badal. Ada dua permasalahan. Apa itu permasalahannya? Nah, ini ihdahuma, salah satunya. Saya aja yang baca biar cepat ya. Lama ini. Ah, gantian deh, semua ngopi lagi. Ya. Fadol dibaca sini. Raymond, Bicisan. Atau Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdama tanya ahlal utari ma'alal kawbani wahai bilmat adasi suamu kathirukun minha kawbuka ya Zaidul Ka'adiku Al-Ka'adiku bayani jubah wala yasiku ayyum roba badalan dianahu la yakinu mahala al-awali indati lawkila ya al-fadisu lam yajus dianna ya wa'al la yadamiani jimisri al-fadu al-mahala misalnya ibarakan diku wajiban badalan. Ada dua permasalahan katanya, yang mencegah atau yang melarang ya, atau bayan disebut sebagai badal. Ini sebenarnya udah keluar dari permasalahan ini ya. Yang penting antum paham atau bayan itu. Itu yang penting ya. Itu yang penting antum ngerti itu atau bayan. Ya, atau bayan. Itu yang penting di matan. Ini aksesoris lah. Ini aksesoris saja. Artinya antum cukup tahu atap bayan juga disebut sebagai badal. Dah. Boleh. Ya. Nah, tapi kan di sini oh, enggak mutlak, makanya disebut goliban. Kenapa? Karena ada dua problem. Ya, apa dua problemnya? Yang mencegah atap bayan disebut sebagai badal. Nah, ini dia. Salah satunya idam tana'a ihlalu tsani mahal al-awwali. Nah, apabila ya yang kedua tidak bisa menempati yang pertama. Ihlal ahalla yuhillu menempati menduduki. Apabila yang kedua tidak bisa menduduki yang pertama. Wa hadhihi al-mas'alah tahtahu suwarun katsiratu. Nah, permasalahan ini di balik permasalahan ini ada gambaran yang sangat banyak. Ya, gambarannya sangat banyak di balik permasalahan ini. Ya, permasalahan ini di bawahnya ada gambaran yang banyak. Contoh, ya Zaidu al-Harisu. Maka al-Haris apa kita irob? Atfu bayan. Wujuban, wajib disebut atfu bayan. Walayasi wa yu'rabu badalan, enggak sah disebut sebagai badal. Kenapa? Li'annahu la yahillu mahalal awal. Karena dia tidak bisa menempati ya, apa namanya? Tempat yang pertama. Ya. Baik. Li'annahu la yuhillu, bukan la yahillu. La yuhillu mahalal awal. Ya, karena dia tidak bisa di atau antum boleh baca la yuhillu atau la yuhallu. Karena dia tidak bisa ditempatkan di tempat yang pertama. Ya, antum enggak bisa mengatakan itlau kila ya al-harisu lam yajuz. Ya, karena kalau antum katakan ya al-harisu Zaidun. Enggak boleh. Kan syarat badal gitu. Syarat badal yang pertama taruh yang kedua, kedua taruh yang pertama bisa gitu. Ya. Aksama billahi Umar Abu Hafsin. Abu Hafsin Umar. Ah itu badal. Ini enggak bisa, enggak boleh. Kenapa? Li'anna ya wa al la yajtami'ani fi misli hadha. Karena yang namanya harfun nidaya dan ada al-haris itu dia enggak bisa berkumpul keduanya bersatu di contoh semisal. Ini yang pertama. Al-mas'alah tsaniyah ini permasalahan kedua. Ini ada problem yang kedua. Ya. Apa itu? Idza kana dzikruhu wajiban. Nah, jika menyebutkan si atof bayan itu wajib, idza kana dzikruhu wajiban, jika menyebutkannya hukumnya wajib. Semisal Hindun qama Zaidun ahuha. Hindun qama Zaidun ahuha. Ada aja bikin kalimat ini. Ya, ada aja gitu. Ngapain bikin kalimat kayak gini? Hindun ialah ya yang Zaid saudaranya, saudara si Hindun berdiri gitu. Maka ahuka atau bayan dari siapa? Dari Zaid wajib. Ya, atau bayan la yasihhu ayyuraba badalan min Zaid. Enggak boleh disebut sebagai badal dari Zaid. Kenapa? Li'annahu wa injaza ihlaluhu mahalal awal. Ya, karena walaupun si ahuha itu boleh-boleh saja dia ditempatkan pada posisi yang pertama, ya, ahuka Zaidun. Lakinnahu la yustaghna anhu. Ya. Namun dia ya enggak diperlukan. Sebenarnya sudah cukup gitu. Sudah cukup. Ya. Itlau kila seandainya karena kalau dikatakan Hindun jaa Zaidun jaa akhuka kanat jumlatu jaa akhuka jumlatan mustaqillatan. Berarti kalimat jaa akhuka ya ini itu kalimat tersendiri. Ya. Wa takhlu al-jumlatul khabariyyatu hina idzin min ar-rabiti. Kalau begitu yang jumlah yang ini khabariyahnya berarti ya, enggak ada robitnya. Ya. Hindun mubtada. Ya. Ja'a Zaidun, ini kan dia jadi khobar semestinya. Ini jumlah khobar ya, jumlah yang berfungsi sebagai khobar. Ya. Kalau dikatakan Hindun ja'a Zaidun, nah ini enggak bisa jadi khobar. Kenapa? Ya, karena dia takhlu al-jumlatul khobariyah minar rabit. Dia kosong, tidak memiliki rabit penghubung. Yarbutu ha bil mubtada. Yang akan menghubungkan si jumlah khobariyah ini ja'a Zaidun dengan mubtada Hindun. Itla yuqal Hindun ja'a Zaidun, karena enggak boleh dikatakan Hindun ja'a Zaidun. Ini konsekuensi kalau dikatakan akhuka adalah badal. Dia mesti disebut sebagai atof bayan. Ya. Tanbihun. Ta'ayuni atil bayani fi hataini mas'alataini mabniyun ala annal badala labuda ayakuna salihan li ihdadihi ma'andal awal. Maka jelaslah atof bayan di dua permasalahan ini. Ini dibangun. Ya, kenapa dikatakan itu sebagai atof bayan? Karena badal itu mesti selaras. Ya, mesti layak, bukan mesti selaras. Ya. Ya, mesti layak menempati posisi yang pertama. Fihi nadhar, tapi ini perlu diteliti lagi. Ya. Li'annahum, karena mereka para ulama yartabirun. Mereka terkadang menoleransi, memberikan toleransi fisawani, ya, pada yang kedua. Mala yaktafiruna fil awail. Nah, yang mereka tidak memberikan toleransi pada yang pertama. Ya. Yang pertama, yang kedua ditoleransi. Tapi kalau yang pertama, enggak. Ya. Fasahihu jawazu i'rabihi badalan mutlaqan lima taqadda. Kalau begitu yang benar, ya, boleh-boleh saja si atof bayan tadi di'irab sebagai badal sebagaimana secara mutlak sebagaimana yang telah lalu. Gara-gara ini jadi ribet. Nah. Hah, jadi ribet ya. Udah, biarin aja udah. Nah, si badal atau bayan badal udah selesai. Udah dikasih penjelasan, ujung-ujungnya fasahi jawazu irabi badalan. Lanjut lagi. Atap nasak sekarang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amma atpun nasak fahuwa at-tabi'ul ladhi yatawassatu bainahu wa bainam matbu'ihi. Ya. Ada pun atap nasak, dia adalah tabi'. Ya. Yang diantara dia dengan matbu'nya, ya, harfun. Ya. terdapat salah satu huruf ya, ya tawassat ya, ya yang ada di tengah-tengah dia ada satu huruf antara matbu dan tabi dan matbu'nya, antara si atau nasak dengan matbu'nya terdapat ada satu huruf yang apa namanya ya, ya tawassat memperantarai, menengahi. Nah, gitulah. Ya Zaidun wa Amrun. Zaid matbu, Amrun ma'tuf. Nah, ada huruf waw gitu. Harfun min hadhil urufi al-asyara. Yang memperantarai antara matbu dan ataf nasab tadi salah satu huruf dari salah satu dari 10 huruf. Itu al-waw wal-fa was-summa wa-hatta wa am wa aw wa imma wa bal wa la wa lakin. Adapun khusus imma fihi nadhar. Imma ini sudah dikritisi ya oleh banyak ulama bahwa dia bukan termasuk ya atau. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala falsafatu al-ula harusnya diantum apa? Iya kan? Harusnya al-ula kan? Kok? Makanya saya bingung, ada catatan di bawah. Maka tujuh yang pertama dari waw sampai apa tuh? Sampai au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai imma. Tak tadi at-tasyrika fi iradi wal ma'na. Maka dia menunjukkan makna tasyrik, kebersamaan dalam hal i'rab dan makna. Wasalah satu al-baqiyah, sedangkan tiga yang sisa bal, la, lakin tak tadi at-tasyrika fil i'rab faqat. Sedangkan yang tiga yang terakhir yaitu bal, la, lakin itu hanya sama dalam sisi i'rab saja. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Apabila ya, Anda mengatafkan ya, suatu isim kepada yang marfu', maka Anda marfu'kan. Ya, marfu'kan juga isim tersebut. Wa ala mansubin nasabta aw ala majrurin aw ala maqbudin khafatta. Ini seterusnya ya. Aw ala majzumin jazamta. Ini gampang ini ya. Nahu sadaqallahu wa rasuluh. Nah, lafaz rasuluh diatafkan kepada lafaz jalalah Allah yang marfu', maka dirafa'kan juga. Wa may yuti'illahu wa rasulah. Rasulullah diatafkan kepada lafaz jalalah. Mansub ya mansub juga. Amanu billahi wa rasulih. Rasulih diatafkan kepada lafaz jalalah yang majrur, maka dia majrur juga. Wa in tu'minu wa tattaqu. Ya. Yu'tikum ujurakum. In insyatiya tu'minu fil syart. Wa waw ataf tattaqu bukan jawab syart. Ma'tuf kepada yang majzum. Jazanta, maka Anda menjazankan juga. Kalau lam yirid walam yulat, berarti yang yulat itu maktubnya dengan apa? Lam yirid walam yulat, yulat berarti maktub dengan apa? Atof. Hah? Enggak, dengan lam. Ya, lam yirid walam yulat. Gitu. Ini memang diberikan contoh, kalau tidak salah oleh Sahibul Ajr. Ya, belum belajar. Tapi di situ, ya, karena yulat majzumnya itu bukan dengan atof, tapi dengan apa? Lam. Nah, yang majzum dengan atof ini, ya, wa in tu'minu wa tattaqu, tattaqu ma'tuf. Ya, ma'tuf ala majzum, majzumun mithluhu. Baru yu'tikum, nah ini khobar. Apa namanya? Jawab syartnya. Yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum. Nah. Qala syarihu hafidahullah. Baca di sini syarihnya di sini. Ya. Fadol, siapa? Aris. Ini benar ual, bukan ula ya. Ual. Ya. Ual jamak dari ula. Ya, ual jamak dari ula. Yes. Cukup sini dulu. Ya. Qauluhu an-nasakh bi fathis sin. Dia adalah isim masdar, maknanya mansukh. Ya, isim masdar. Isim masdar, bukan masdar. Ya. Isim masdar. Bukan masdar. Bedanya isim masdar dengan masdar, kalau masdar itu selaras dengan lafaz fi'ilnya. Kalau isim masdar enggak mesti selaras. Ya, paham gak sini? Kayak misalkan sabbah yusabbihu, masdarnya tasbihan. Isi masdarnya subhanan. Beda kan? Subhanan. Ya, tapi fungsinya boleh difungsikan sama. Artinya kalau maf'ul mutlak boleh dari diambil dari umumnya masdar, boleh juga maf'ul mutlak diambil dari isi masdar. Ya. Diambil dari isim masdar boleh juga. Nah, makanya subhanallah itu maf'ul mutlak. Takdiri usabbihu subhanallah. Usabbihu Allah subhanallah. Nah, nasak isim masdar, nasako yang suku. Masdarnya apa? Naskun. Isim masdarnya nasakun. Ah, itu. Farroha yufarriju. Apa? Farroja yufarriju. Tafrijan. Isi masdarnya apa? Farojan. Farojan. Itu. Baik. Di isi masdar. Ingat ya, isi masdar. Bukan masdar. Baik. Yukalu nasaktul kalama ansukuhu. Nasako yansuku. Naskon. Nasakon. Nasaktul kalama ansukuhu. Nasakul kalama berarti maknanya ansukul kalam, ansukuhu. Kalau nasako yang suku itu maknanya rot tabayurotibu, tartiban. Ya, menadomkan, mentartibkan, menyusun. Ya. Nah, maknanya apa? Ataftu ba'dohu, ataftu ba'dol kalam ala ba'din. Ya. Atofayatifu. Nah. Atfan. maka berarti aku mengatof sebagian kalam, ya, mengatof sebagian kalam dengan sebagian yang lainnya. Wal masdar bitaskin, kalau masdarnya itu dengan sukun, naskun, wakila bin fathah, ada yang menyatakan juga dengan fathah, nasak. Tapi yang kaji, ya, masdar itu sukun. Wisamihi sibawaihi, sibawaih menamakan ataf nasab ini dengan baba syirkah. Syirkah. Bersama-sama gitu. Qala wa huwa wa qawluhu at-tabi' jinsun yashmalu jami'a tawabi'. Ini tadi sudah. Alladhi yatawassatu ila akhir akhraja baqiyatat tawabi'. Berarti pada kalimat ini ataf nasab ada huruf yang memperantarai antara, ya, antara atap nasab ini dengan makruhnya. Nah, di sini berarti mengeluarkan tawabi yang lain. Ya, mengeluarkan tawabi yang lain. Kalau tawabi yang lain enggak mesti diperantai oleh huruf, kan langsung ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a Zaidun al-Fadilu. Gitu enggak? Ja'a Zaidun Abu Umar. Ya. Kan begitu. Kalau tawabi yang lain, oh, ini mesti diperantai. Kalau tawabi yang lain langsung aja. Ya enggak? Kemudian apa lagi? Asyarah, apa ini? Diperantai oleh salah satu dari 10 huruf as-sahih annaha tis'a. Namun yang benar di istifati imah, dengan digugurkan, ya, imah. Karena saya tibayanuh sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaAllah. Wa'ulluhu as-sabatu al-uwal. Uwal jamak dari ulah. Berarti yang di atas benar, ya. Uwal. Bukan ulah. Iya, ingatkan. Uwal. Uwal itu jamak dari ulah. Sedangkan ulah mu'annas dari awwal. Maka 7 yang pertama ila akhir. Karena kalau as-sabatu al-ula itu gak cocok. Ya, gak cocok. Masa al-ula mufrad jadi tabi' dari ya, as-sabah yang dia lafadznya mufrad. As-sabah walaupun kalimatnya 7 artinya, tapi bentuknya mufrad. Apa namanya? Bentuknya dia bentuknya jamak, masa itunya mufrad gitu. Maka mesti cocok uwal gitu. Ya boleh aja mimba bil hikayah. As-sabatu al-ula. Makanya di kitab mana itu? Kitab Fawaqih itu disebutin al-ula. Ai anna huruf al-athfi ala qismain. Ya. Bahwasanya huruf athf itu ada 2 macam. Ya. Ahadihima. Salah satu dari keduanya. Wa huwa sabatu al-ula. Nah, itu kan? Yaitu 7 yang pertama, ma yaqtadi tasyrik ats-tsani lil awwali fi awjuhil i'rabi min rafin wa nasbin wa nafiha wa fil ma'na min naf'in wa isbatin. Ya, dia menunjukkan kesamaan yang kedua dengan yang pertama. Menunjukkan kesamaan ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Dari sisi i'rab, apakah rafa, nasab, dan seterusnya, khafad, jazm. Dan dari sisi makna, apakah menetapkan atau menafikan. Beda sama yang 3 terakhir. Kalau 3 yang terakhir, kebaliknya. Yang pertama dinafikan, yang kedua menetapkan. Jazaidun bal amrun. Berarti yang datang siapa? Ja'a Zaidun bal amrun. Ja'a Zaidun la amrun. Berarti yang diisbat yang mana? Zaid apa amr? Zaid. Nah, ini kebalikan. Ya. Ngerti sini Niko? Ya Faris ngerti. Antum jangan banyak bengong Faris. Wasani wa huwa asalah satu akhirah. Nah, yang kedua yaitu ya, 2 jenis yang kedua, 3 yang terakhir. Ya, yaitu bal, la, lakin. Nah. Perhatikan sini kata beliau. mana tadi? Ya. Ma yaqtadi tasyrik ats-tsani lil awwali fi awjir iraq duna al-ma'na. Likhtilafil ya muta'atifain fi an-nafy wal isbat kama sayati insyaallah. Ya, dia tidaklah menunjukkan kesamaan yang kedua dengan yang pertama dari si ya dari sisi iraq, bukan dari sisi makna. Maknanya ma apa ni? Ma yaqtadi tasyrik as-sani fil awwal fi al-awj al-i'rab. Maknanya bukan manafiyah, ma mausul. Kalau maknanya manafiyah, berarti enggak sama dong i'rabnya. Kan sama i'rabnya. Ja'a Zaidun bal amrun, bukan bal amran. Ya, maknanya ma mausul. Yaitu yang menunjukkan kesamaan yang kedua dengan yang pertama dari sisi i'rab saja, bukan dari sisi makna. Ikhtilaf karena kenapa? Karena perbedaan ya. Apa namanya? Muta'atifain. Ya. Apa sih maknanya muta'atif? Betul. Ya apa namanya keterikatannya itu lah ya. Ya. Ya perbedaan dua yang mengatofkannya tadi. Perbedaan dua mutaatifnya tadi dalam masalah penafian ataupun pengisbatan sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa qawluhu fa in atafta biha ala marfu'in ila akhir ay anna atfa nasaqi yadkhulu fi jamil i'rab. Ya. Yaitu ini belum dibaca ya. Nah, tafadhal dibaca di sini. Siapa? Iqbal, Iqbal. Baca Iqbal. Bahwasanya atfa nasaq yadkhulu fi jamil i'rab. Ya. Li wurudihi fil asma'i wal af'al. Dia masuk ke seluruh i'rab. Semuanya. Ya, kalau na'at jazm enggak. Kenapa demikian? Karena dia bisa terdapat di seluruh isim dan seluruh fi'il. Bi khilafin na'ti wa atfil bayan. Berbeda dengan na'at dan atfil bayan, fa innahu la yadkhulu fihi al jazmu. Ya, berbeda dengan na'at dan atau bayan, dia enggak bisa, jazm enggak bisa masuk ke dia. Ya. Ya, kenapa? Karena atau li khususiyatihi bil asma. Karena kekhususan si atau bayan maupun na'at dengan asma. Ya. Maksudnya li khususiyatihi ma gitu kali ya. Karena atau bayan dan na'at. Ya, boleh juga sih. Fa misalu atfil ismi 'alal ism fi halati rafa', contoh ataf isim ke isim ketika rafa', shadaqallahu wa rasuluh, isim marfu. Contohnya pada fi'il, fi'il yang marfu, yaqumu wa yaqudu zaidun wallahu yaqbidu wa yabsut. Contoh yang ataf isim 'alal ism kalau nasab, wa may yuti'illah wa rasulah. Contoh yang fi'il kalau nasab, apa namanya fi'il yang mansub, uhibbu an tajtahida wa tafuza, ma'tuf dengan an, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum, yahdiyakum ma'tuf ke yubayyin. Contoh isim ke isim yang khafat, amanu billahi wa rasulih, tilka mulkis tilka lillahi mulkus samawati wal ardi. Wal fi'il la yadkhulu al khafd kama huwa ma'lum. Ya, sedangkan khafd enggak bisa masuk ke fi'il sebagaimana yang diketahui. Wa misalu atfa'il al fi'il fi halati jazm. Sekarang fi'il ke fi'il yang jazm, lam yakum wa yaq'ud zaidun. Ya, wa in taqwa in tu'minu wa tattaqu. Ah, ini syahidnya. Baik. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, syahadu Allah. Stop it for today.